rasanya kita gaduh di rama-rama malam ko. Cengkar ya babunyi di tengah malam, bisik-bisik sayang. Cari mana ni galau pun pahit, cepat ya gitar bau banyak. Kutuang-kutuang lai batamu sayang, manda kelah di hati. Dan jago janji hijau kato haro, dan timbang cinta jo raso sayang. Jampang ko hidui patamu elo, usala jame honde dia sayang. Gitar bau banyak, kutuang-kutuang lai batamu sayang, manda kelah di hati. Dan jago janji hijau kato haro, dan timbang cinta jo raso sayang. Jampang ko hidui batamu elo, usala jame honde dia sayang.